Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban rahimahullah. Beliau lanjutkan, qala Abu Hatim rahimahullah, husnul khuluq badru iktisabil mahabbah. Akhlak yang baik itu merupakan benih yang dengannya kelak ketika panen yang kamu dapati adalah mahabbah. Kamu akan dicintai oleh orang, kamu akan disenangi oleh saudara-saudaramu jika akhlakmu baik. Kama anna su'al khuluq badru istijlabil bighdah. Sebaliknya, akhlak buruk, benih yang kelak ketika panen yang kamu dapati adalah kebencian. Akhlakmu jelek, yang kamu panen adalah kamu dimusuhi, dibenci orang. Waman hasuna khuluquhu sana irdahu. Dan orang yang baik akhlaknya terjaga kehormatannya. Waman saa khuluquhu hataka irdahu. Dan yang jelek akhlaknya, dia sendiri yang merusak kehormatannya. Kif, dengan akhlak baik, kamu tidak memberi peluang kepada orang untuk berani membicarakan kehormatanmu. Atau sebaliknya, kalau jelek akhlakmu, dalam muamalah, hubunganmu dengan orang jelek, kamu buka peluang untuk orang membicarakan dan menginjak kehormatanmu. Seakan kamu katakan, ini loh kehormatanku, ini kehormatanku, fadhal injak-injakan. Silahkan. Kamu sendiri yang membuka peluang itu. Karena ketika orang jelek akhlaknya, entah itu dusta, entah itu penipu, entah itu khianat, entah itu akhlak-akhlak jelek, orang akan berani membicarakan dia. Orang akan katakan, apa fulan itu? Gak bisa dipegang amanatnya. Fulan itu khianat, penipu, pendusta, fulan itu. Dengan gampangnya orang menginjak kehormatanmu. Dan kamu sendiri yang salah. Karena akhlak jelekmu, kamu buka itu peluang untuk orang menyerang kehormatanmu. Ya, jangan salahkan orang, salahkan dirimu sendiri. Ketika orang mencela, membicarakan, kamu gak punya lagi kehormatan di mata orang. Sebaliknya kalau orang akhlaknya baik, gak ada ruang bagi orang untuk membicarakan kehormatannya. Apa yang mau dicela? Yang ada pujian, Masya Allah fulan. Fulan itu menyenangkan, Masya Allah, baik, ramah, ringan tangan, gampang ta'awun, wahagadha, khafifuddam. Gak kayak fulan yang satunya thagiludam, bikin orang kesal, bikin orang enggak nyaman dengannya. Makanya kunci kehormatan ada pada akhlakmu sendiri. Li'anna su'al khuluq yuwarrithu dhagha'in. Begitulah kata Ibnu Hibban, akhlak jelek mewariskan permusuhan, kebencian. Dengan akhlakmu yang jelek, terus kamu tambah kebencian orang padamu. Yang diwariskan dari akhlak jelek adalah kebencian. Kalau orang mati mewariskan harta benda, enak ahli warisnya dapat kekayaan. Ini akhlak jelek juga mewariskan, yang diwariskan adalah kebencian. Orang semakin benci padanya. Wadzaghain idza tamakkanat fil qulub awrasatil adawa. Dan kebencian kalau menemui hati yang kurang ilmunya, kurang imannya, atau bahkan hati yang hampa, semakin kuat, semakin bertambah kebencian itu, semakin kuat permusuhannya. Semakin kokoh perseteruannya. Bermula dari kebencian, bermula dari ketidaksenangan. Wal adawah idza dhaharat min ghairi sahibid din ahwat sahibaha ilan nar. Dan permusuhan ini kalau adanya pada orang yang kurang agamanya akan menjerumuskan dia kepada neraka. Kalau orang punya agama, masih punya din, punya takwa, punya ilmu, mungkin saja ada permusuhan, tapi ada yang mengekang dia, ada yang membatasi. Walaupun aku musuhi fulan, walaupun aku benci fulan, enggak boleh aku berbuat begini. Haram. Ini enggak benar. Tapi kalau permasalahannya orang ini kurang agamanya, iman dan takwanya rendah, maka yang muncul adalah syar, kejahatan. Dia bisa lakukan segala sesuatu. Tidaklah terjadi perdukunan, tidaklah terjadi sihir, sampai orang dibuat mati karenanya, na'udzubillah. Entah itu disantet, entah itu dikirimi ini, itu, diganggu. Bermula dari kebencian. Ironisnya kebencian ini adanya pada orang yang kurang agamanya. Dia gak peduli. Apapun yang dia lakukan, yang penting bagi dia puas, membalas dendamnya atau sakit hatinya, kebenciannya kepada fulan. Artinya sadarlah, Ibnu Hibban ingin ingatkan, bermula dari akhlak jelek. Orang bisa sampai jauh tindakannya. Kamu sendiri bisa celaka karenanya. Karena kamu bermuamalah dengan berbagai macam orang kan. Enggak semua orang yang kamu muamalai itu ashabuddin. Orang yang faham agama, istiqomah, punya takwa, ngerti tauhid, takut pada Allah. Enggak semuanya begitu. Ada yang bawah, ada yang turun. Celaka kalau kemudian akhlak jelekmu berkaitan dengan mereka yang gak ada agamanya ini. Dia bisa berbuat segala sesuatu untuk mencelakaimu. ya dia jelas salah. Misalnya dia sihir, pakai sihir, pakai dukun untuk mencelakai. Jelas itu haram, bahkan kufur. Tapi yang sedang dibahas adalah penyebabnya. Kamu sendiri. Kamu yang mulai dengan akhlakmu yang buruk. Kamu tipu orang, kamu dusta, kamu khianat, kamu banyaklah akhlak jelek. Hati-hati. Illa an yatadarakahul maula bitafaddulin minhu wa'afu. Kecuali kalau Allah inginkan kebaikan dengan ampunannya dan keutamaannya, Allah selamatkan ini orang yang walaupun gak ada agamanya, gak kurang takwanya, masih Allah selamatkan, tadarakahullah, sehingga gak berbuat yang sampai ekstrim atas dasar kebenciannya. Makanya bab yang Ibnu Hibban katakan anjurannya syariat memerintahkan untuk tahabbub ilan nas. Berusahalah untuk disenangi orang. Ucapan, tutur kata, sikap maupun perbuatan, jaga, atur, lakukan segala bagaimana supaya kamu disenangi oleh orang. Selama itu bukan maksam, selama itu bukan dosa, bukan maksiat, kamu tidak sedang menjual belikan agama, kamu sedang tidak mengorbankan prinsip-prinsip manhaj, akidah, dengan akhlak baik. Tutur katamu, sikap dan perbuatanmu, berusahalah semua itu agar dengan itu kamu semakin dicintai. Semakin disenangi. Orang nyaman denganmu. Jadilah orang yang sebagaimana dalam hadis hayyin, layyin, sahl, qarib. Mudah, gampang, dekat, ringan. Orang nyaman dengan kamu. Senang melihat kamu datang. Melihat kamu muncul, ketemu denganmu, yang ada kesenangan. Mereka bahagia, dapat kebaikan, dapat manfaat. Jangan sebaliknya. Akhlak jelekmu akan mewariskan kebencian. Kebencian melahirkan permusuhan. Permusuhan semakin kuat, akan menyeret orangnya kepada perbuatan yang naudzubillah. Sadari. Maka pertimbangkan segala tutur katamu, dan kita semua pertimbangkan sikap perbuatan kita. Buat semua itu mulai detik ini bagaimana orang senang. Qala rahimahullah wa amba'ana Muhammad ibn al-Mundir. Qala haddathana Abu Hatim al-Razi. Qala haddathana Abu Umair ibn al-Nahhas. Qala haddathana Dhamrah an Raja ibn Abi Salamah an Az-Zuhri. Imam Ibn Shihab, guru besarnya Malik. Qala, kata Zuhri, wa hal yuntafa'u minas sayyi'il khuluq bisyai'. Memangnya orang yang jelek akhlaknya bisa memberi manfaat apa padamu? Gak ada. Orang kalau sudah jelek akhlaknya, gak akan ada manfaat yang bisa kamu tunggu, kamu harap darinya. Wa hal yuntafa'u min sayyi'il khuluq bi syai', enggak ada. Yang ada kebencian, yang ada perseteruan, yang ada permusuhan, yang ada sampai menyeret orang kepada tindakan-tindakan yang ekstrim. Nah, kamu lihat di luar sana orang sampai perkelahian, bahkan sampai bunuh-membunuh, asal-usulnya kebencian, dendam, sakit hati. Apa sebabnya? Akhlak jelek. Yang ini ngumpat, yang ini mencela, memaki-maki, yang ini karena merasa ditipu, ini merasa tersinggung, asal-usulnya itu. Sampai orang berani menghilangkan nyawa saudaranya. Ma'adzallah min dzalik. Intinya seperti kata Zuhri, orang kalau sudah jelek akhlaknya, enggak ada lagi manfaat yang diharapkan darinya. Artinya seorang mukmin, seorang aqil, uqala, tentu enggak akan mau, enggak akan ridho menjadi orang yang tidak bisa memberi manfaat ke orang lain. Enggak ada untungnya orang dekat bergaul dengan dia kecuali kejelekan. Enggak ridho uqala. Bukan sifat aqil. Tidak menjadi sifat uqala yang semacam itu. Qala wa ansyadani Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Abrash. Lil khairi ahlun la tazalu wujuhuhum tad'u ilai. Kebaikan itu punya orang-orangnya. Ini ada orangnya, ada pelaku-pelakunya. Dikenal. Fulan ahlil khair. Dan terus tetaplah mereka seperti itu. Bahkan wajah mereka itu mengajak kamu kepada kebaikan. Artinya hadirnya dia, kebersamaanmu dengannya, dari tutur katanya, muamalahnya, itu mengajak kamu kepada kebaikan, paling tidaknya bilhal. Dengan contoh yang dia berikan, dengan muamalah yang dia tunjukkan, akhlak. Tuba liman jarat al-umuru salihat ala yadai. Bahagialah, kata Al-Abrosh, orang yang banyak kebaikan itu karena dia atau darinya. Artinya orang mendapat kebaikan karenanya. Tadi lawan dari yang Zuhri katakan. Zuhri, imam, mengatakan sayyi'ul khuluq gak ada manfaatnya. Apa yang bisa kamu peroleh darinya? Gak ada. Hasanul khuluq, orang yang baik akhlaknya, tajri ala yadaihi al-umurus salihat. Akan banyak kebaikan, banyak manfaat kamu peroleh darinya. Malam yadhik khuluqul fata fal ardu wasi'atun alaih. Maka selama akhlak seorang itu enggak sempit, artinya enggak jelek, fal ardu wasi'atun alaih, maka bumi itu luas baginya. Artinya semua akan senang. Dia mau tinggal di sini, mau tinggal di situ. Dia mau ke sana, mau kemari. Semua ahlan wa sahlan, ta'al, marhaba, marhabaten. Menyambut. Luas bumi baginya. Kalau sudah akhlaknya luas, tidak sempit. Baik. Semua orang senang. Menyambut dan berharap bahkan dengan keberadaan dia di tengah-tengah mereka bersama dirinya. Bumi luas. Maknanya, kalau sudah sempit, akhlak seseorang jelek, bumi pun ikut sempit baginya. Siapa mau nerima? Siapa mau nyaman dekat dengannya? Di sini orang bermusuhan dengan dia. gak nyaman, bahkan berharap Aksan pergi ini orang, jangan di tengah-tengah kita. Sampai disepakati itu, ya Allah, tegelak, keluar dari sini, keluar, pindah ke sono, kemanalah daerah. Nanti gak lama di sana bikin masalah di sana, cekcok sama fulan, masalah sama fulan, entah itu utang piutang, entah itu masalah ini, masalah itu, akhlaknya memang jelek, sempit. Seperti Abros katakan. Sampai pada akhirnya entah berapa lama, 2 bulan, 1 tahun, orang di sana pada tahu fulan sempit akhlaknya, jelek, gak nyaman. Berharap ya Allah pergi dari sini. Kami gak nyaman dengan keberadaanmu di sini. Ya Allah pindah ke titik berikutnya. Masalah entah itu karena anaknya, entah itu karena istrinya, entah itu karena ini. Masalah orang gak nyaman, suruh pindah. Bumi serasa sempit baginya. Gak ada yang mau nerima dia. Gak nyaman orang dengannya. Makanya Abrosh rahimahullah katakan, malam yadzik khuluqul fata fal ardu wasi'atun alaih. Kalau sudah luas akhlak seseorang baik, bumi itu luas baginya. Kamu mau kemana saja, semua ahlan usahlan. Nyambut dan terima kamu dengan gegap gempita. Senang orang. Bahkan berharap. Jaga. Benahi. Akhlak. Agar bumi itu betul-betul luas bagimu. Jangan sampai bumi itu menjadi sempit. Walla sa'id man i'tabara bi ghairihi wa la yaqa'ul mu'min fil juhur marratain. Orang bahagia yang mau ambil pelajaran dari orang lain. Mukmin tidak akan jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Seharusnya dia ambil ibrah. Dulu aku di sana dibenci, dimusuhi sampai diusir, mereka enggak mau aku di tengah-tengah mereka karena ini, sebabnya ini. Ada itu padaku. Ini yang harus aku benahi. Aku harus rubah. Jangan sampai itu terulang lagi. Ambil pelajaran. Jangan sekedar loncat sana, loncat sini, pindah sana, pindah sini. Tidak ada pembenahan pada dirinya. Qala rahimahullah. Amba'ana Abu Ya'la, qala haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn Asma, qala haddathana Mahdi ibn Maimun, an Yunus ibn Ubaid. Rahimahullah. Yunus bin Ubaid, imam. Salah satu athar ma'ruf dari beliau, kejujurannya, amanatnya. Disebutkan ketika beliau biasa jualan di pasar gitu, nyari nafkah. Sampai suatu ketika beliau bersama ponakannya atau apa, beliau ada hajat entah mau kemana, dititipkan itu barang ke anak, ke ponakan ini. Aku pergi sebentar, kau jaga ini, soalnya kamu ingat ini, misalnya kalau gampangannya uang sekarang, ini 100 ribu, yang ini 200, yang ini 300, paham? Paham. Ditinggal oleh Yunus bin Ubaid. Kalau hasil datang orang, saudagar, lihat barang bagus ini. Berapa kata si ponaan, paman ngasih harga segitu, kalau aku jual dengan harga tinggi, keuntungan lebih besar, tentu akan lebih senang beliau. Berapa ini yang harga 300? Dia bilang ini 1000. Kata mereka, oh, memang barang bagus ini, cocok dengan harganya. Dibayar, gak ditawar. Seneng sih ponakan, Masya Allah. Malah sini orang pergi. Gak lama datang Imam Yunus bin Ubaid. Tanya, Masya Allah laku barangnya. Iya paman. Mana uangnya? Ini, loh kok 1000? Kok tadi berapa? 1 juta ya. Kok 1 juta? Kan aku bilang ini 300 ribu. Iya, tadi tak tawarkan 1 juta dan laku, orangnya enggak nawar. Allah yahdik, kata Yunus bin Ubaid. Kan aku sudah bilang ini harganya 300. Mana yang beli? Ini disebutkan ciri-cirinya begini, ini dikejar oleh Imam Yunus. Mereka orang-orang dari Syam, sana Palestina dan sekitarnya. Kata Imam Yunus, kalian yang tadi beli barang ini, iya betul. Itu kesalahan ponakanku, harga barang itu 300 ribu. Kalau kalian mau ambil barang itu, ini kembaliannya 700. Kalau kalian gak mau kembalikan barang, aku kembalikan uang. Kata mereka, lah, kami ridho, kami gak masalah, ambil saja itu 100 juta, gak masalah. Kata Yunus, lah, aku dari awal sudah bilang ke ponakanku harganya 300. Kalau kalian tetap senang barangku, ini ambil 700 sisanya. Kalau kalian enggak mau, enggak terima, ya sudah sini barang, ini 1 jutamu. Hasil kata mereka, ini Masya Allah orang ini. Ya sudah, barangnya kami tetap mau, dikembalikan 700. Lalu mereka tanya, maaf, Anda ini siapa? Siapa nama Anda? Kata Yunus, aku hamba Allah, Yunus ibn Ubaid. Mereka berkaca-kaca wajahnya. Kata mereka, ya Allah, Masya Allah, Allah temukan kita dengan Imam Yunus ibn Ubaid. Kami dan bapak-bapak kami menceritakan kepada kami, kalau muslimin sedang perang di Syam sana, menghadapi kufar, perang menghadapi musuh-musuhnya, kalau kami terpojok, terpukul oleh musuh, kami berdoa, minta pertolongan kepada Allah agar dimenangkan, agar tidak terdesak oleh lawan. Yang diucapkan oleh muslimin saat seperti itu, mereka berdoa istighosa, minta pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabba Yunus ibn Ubaid. Begitu mereka berdoa, ya Allah, wahai Rabb kami, wahai Rabbnya Yunus bin Ubaid, rububiyah Allah, tolong kami, menangkan kami. Dan kata mereka, enggak lama Allah beri pertolongannya kepada kami. Ala kulli hal, itu Imam Yunus bin Ubaid. Dari Maimun ibn Mihran rahimahullah, Maimun bin Mahran, juga imam besar, rahmatullahi alaih, dikenal dengan helmnya, dikenal dengan kesabaran dan kesantunannya. Salah satu yang disebutkan dalam biografi beliau, beliau termasuk ulama dan kaya, tentunya orang terhormat di masyarakatnya. Beliau undang tokoh-tokoh masyarakat, ini mungkin dari pemerintahannya, dari ulama-ulama dan orang-orang tokoh di masyarakatnya. Ini diundang makan di rumahnya. Beliau siapkan masakan ini itu, walhasil saat tamu sudah pada datang, kumpul semua orang-orang penting, tokoh. Beliau katakan kepada budaknya, wahai budak, keluarkan makanan. Maka dikeluarkan oleh si budak satu kuali besar, marak. Panas tentunya, baru matang. Si budak karena ini Allah takdirkan, terpreset atau kesandung, tumpah itu kuah, satu nampan besar panas, dan subhanallah tertumpah persis ke anak Iman Maimun bin Mihran di sampingnya. Dan seketika itu meninggal si anak. Kuah panas. meninggal di tempat. Imam Maimun bin Mahran hanya menundukkan kepalanya. Dan si budak mengatakan kepada beliau, wahai sayyidi, antum bayangkan posisi depan tamu-tamu terhormat, orang-orang besar. Wahai tuanku, kata si budak, Allah mengatakan dalam Quran sifat orang-orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaiz, mereka itu menahan emosinya, dia enggak meledak, enggak marah, enggak ngumpat atau apa secara fisik, mungkin nampar, mukul, lah mereka menahan emosinya. Kadhiminal ghaiz, dipuji oleh Allah. Kata Imam Maimun kepada budaknya, fa'altu, aku telah lakukan itu. Beliau enggak berbuat apa-apa. Kadhiminal ghaiz, menahan emosinya. Dan itu kadhim disebutkan, dan ghaiz juga saat itu, ghaiz itu disebut ghaiz karena inginnya meledak. Orang akan puas kalau diledakkan, diungkapkan. Entah itu teriak, entah itu marah, entah itu fisiknya berbuat, baru dia akan lega. Itu namanya ghaiz. Tapi justru mukmin kadhim, dia kekang, dia tahan. Qad fa'altu, kata Maimun. Kata budaknya, ya sayyidi, Allah enggak berhenti di situ. Tapi Allah katakan, wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Mereka pula tidak menahan emosinya saja, tapi memaafkan orang lain, terutama yang berbuat kesalahan padanya. Dan si budak dengan itu menginginkan suatu makna, dan difahami oleh Imam Maimun bin Mahran, imam dan cerdas tentunya. Kata Imam Maimun, mulai detik ini kamu hur liwajhillah, kamu bebas, merdeka, dimerdekakan. Dan itu yang dimaukan si budak, wal'afina aninnas, kamu merdeka, pergi kamu kemana terserah kamu. Sudah berbuat salah, membunuh anaknya di depan tamu-tamu terhormat, Maimun gak bereaksi. Gak cukup itu, dimerdekakan lagi budaknya yang melakukan kesalahan. Kata si budak, ya sayyidi, Allah tutup ayat dengan firman-Nya, wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta kepada mereka yang berbuat ihsan, berbuat baik. Si budak menginginkan sesuatu dan Imam Maimun pun faham. Kata Imam Maimun, engkau merdeka dan bawa bersamamu 100 ekor unta. Beliau orang kaya. Imam Maimun termasuk berkecukupan, rahmatullahi alaih. Maka si budak pergi dan membawa 100 untanya. Hadza Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, at-tawaddud ila nas nisful aql. Tawaddud, berbuat sesuatu agar dicintai orang, itu setengah dari akal seseorang. Menunjukkan paling tidaknya sudah punya setengah akal. Berbuat sesuatu agar dicintai orang. Dan bukan teori saja Maimun bin Mahran, itu yang beliau lakukan ke budaknya. Bagaimana beliau tidak dicintai? Itu yang beliau lakukan. At-tawaddud ila nas nisful aql. Mencari cinta orang, yakni agar kamu dicintai, agar kamu disenangi, itu setengah dari akal seseorang. Karena dengan itu kamu dicintai. Dengan itu kamu menjaga kehormatanmu. Dengan itu kamu selamat dari permusuhan mereka. Seperti tadi, permusuhan kalau bukan dari sahibuddin akan bisa ekstrim. Kamu selamat dari ini semua. Berarti kamu berakal ketika berusaha dan menjaga bagaimana kamu dicintai oleh orang lain. Wa husnul mas'alah nisful ilm. Dan baik dalam bertanya itu setengah daripada ilmu. Artinya apa yang kamu tanyakan, kamu sebutkan dengan bahasa yang benar, dengan penyampaian yang tepat, memang mewakili apa yang kamu inginkan. Sebagian orang ingin sesuatu tapi penyampaiannya enggak tepat, enggak benar. Ya dia dari situ enggak akan mendapat jawaban seperti yang dikehendaki. Makanya beliau katakan husnul mas'alah nisful ilm, termasuk setengah ilmu adalah pertanyaan yang benar, yang baik. Qala waqtisaduka fi ma'isyatika yulqi anka nisfal ma'una. Yang ketiga, kamu hidup sederhana, enggak berlebihan, sesuai kapasitas dan kemampuan ekonomimu, penghasilanmu, itu sudah menggugurkan setengah bebanmu. Nah, ini kalau misalnya hidup itu kamu harus pikul beban 100 kilo, misalnya dibentukkan seperti itu, maka 50 kilonya itu adalah kesederhanaan. Sisanya kamu bagi yang lain. Setengahnya paling tidak 50 kilo sudah tidak perlu kamu pikul lagi. Tersisa 50 yang lainnya. Hidup sederhana. Apa adanya. Iktisad, tidak berlebihan, tidak menjamah yang di luar kapasitasnya. Tidaklah orang terjerat hutang piutang, tidaklah orang akhirnya jadi buron, kecuali karena tamak dan memaksakan diri yang di luar kemampuannya. Kalau saja dia merasa mencukupkan diri, sederhana, ya sudah yang ada dia syukuri. Dia kerja penghasilannya segitu yang Allah berikan, alhamdulillah. Makanya setengah bebanmu sudah terletakkan dengan itu. Qala Abu Hatim rahimahullah, at-tahabbubu ilan nas ashal ma yakunu wajhan. Maka kata Abu Hatim, berusaha dicintai orang, bagaimana kamu disenangi orang, itu mudah. Ashal ma yakunu wajhan. Ya, ini modalnya enggak berat. Tinggal kamu berwajah yang menyenangkan, senyum, berseri-seri ketika berjumpa, tatap muka dengan orang, kan gampang, apa beratnya? Wa adharu ma yakunu bisyran. Dan begitu pula bisyr, senyum, gampang, bukan suatu yang beban berat. Dengan itu sudah orang senang denganmu. Hadza wajhul khair, yang mereka temui, yang mereka lihat. wa aqsadu ma yakunu amron, dan juga dalam memerintah itu akan lebih tepat, lebih terarah kalau kamunya disintai, disenangi oleh orang. Bahkan ketika kamu memerintah sesuatu, orang sami'na wa ata'na, enggak akan berat mereka. Tolong ini diginikan, tolong ini begini. Kamu merintah sesuatu, enteng bagi mereka, karena kamu tipe orang yang memang disenangi. Wa arfaqu ma yakunu nahyan, dan juga kalau larangan, ini kamu melarang dari sesuatu, juga begitu orang akan gampang nerima. Jangan begini, orang akan enteng untuk menuruti. Wa ahsanu ma yakunu khuluqan, dan begitulah akhlak terbaik, modal utama dalam tahabbub ilan nas, mencari dan berusaha dicintai orang dengan akhlak mulia. Wa alyanu ma yakunu kanafan, begitu pula lembut. Kanaf itu sisi, artinya orang dekat denganmu nyaman. Kalau akhlakmu baik, muamalahmu bagus, orang akan nyaman di dekatmu. Alyanu ma yakunu kanafan, diibaratkan itu seperti sesuatu yang lembut. Kalau yang nempel di kulitmu itu kain sutra atau kain yang lembut, nyaman, enak di situ. Lama pun kamu enggak berat. Tapi kalau ibarat orang yang jelek, ini kasar. Entah itu apa yang kasar, dan orang enggak nyaman di situ. Pengen cepat-cepat pergi, menjauh. Wa ausa'u ma yakunu yadan, wa adfa' ma yakunu adha, wa a'zamu ma yakunu ihtimala. Wa ausa'u ma yakunu yadan, begitu pula orang yang akhlaknya baik, luas pemberiannya, yat yakni ni'mah, minnah, kebaikan, pemberian dari orang akan banyak kamu peroleh. Wa adfa' ma yakunu adha, dan dengan akhlak baik itu pula, kalau kamu sudah dicintai orang, disenangi orang, lebih menjagamu dari gangguan. Artinya enggak akan ada orang yang mengganggu kamu. Enggak akan ada yang ingin menyakitimu bahkan. Enggak ada. Adfa' ma yakunu adha. Mirip seperti tadi. Kamu menjaga kehormatanmu, kamu menjaga dirimu, orang pun tidak ingin melukai dirimu, menyakiti kamu, terjaga. Wa adzama yakunu ihtimala, dan juga ihtimal itu kesabaran orang untuk memikul kesalahan dan kekurangan. Artinya kalaupun kamu ada kekurangan-kekurangannya, manusia pasti ada. Ada aib atau yang menjadi kelemahan padanya, Orang mampu untuk memikulnya, enggak apa-apa. Orang enggak nganggap. Orang tidak menganggap apa yang menjadi kekuranganmu. Atau sebaliknya, a'dhamu ma yakunu ihtimala, kamunya yang memikul, karena itu kata Ibnul Mubarak termasuk akhlak baik, ihtimal. Ketika kamu mendapati saudaramu ada kekurangan padanya, sesuatu yang tidak kamu senangi, kamu pikul, artinya kamu sabar. Tidak mempermasalahkan itu. Itu ihtimal akhlak baik. Termasuk tafsir akhlak mulia yang Ibnul Mubarak sebutkan. Wal ihtimal. Disebut ihtimal karena memang cukup berat. Layaknya orang mikul. Ihtimal. Beban yang dia harus pikul. Karena ya mungkin perasaannya yang menjadi korban, mungkin hatinya sakit atau tersinggung ini. Kekurangan pada temanmu, saudaramu, kamu pikul. Kalau itu sifatmu, fa'idha kanal mar'u bihadhan na'at, atau sebelumnya sifat-sifat yang lain, yang Abu Hatim sebutkan bisa juga dari kamu, dari sisimu. Artinya kamunya senyum dari awal tadi. Kamunya bermuka manis bertemu orang. Kalau kamu memerintah ya memerintah dengan sopan, dengan baik. Kalau melarang juga dengan baik. Tidak sampai melukai perasaan orang, akhlakmu baik, lunak dan lembut sampingmu sehingga orang nyaman dekat denganmu, kamu banyak memberi ke orang, banyak membantu, banyak ta'awun. Dan terkait itu sangat kita sesali adanya informasi kurangnya semangat ta'awun bainakum. Padahal yang paling besar dikehendaki adalah kebersamaan. Antum bertemu bersama ikhwah satu dengan yang lain. Tahabbub ilan nas. Ini teori ilmu, bukan teori yang dipelajari belaka. Diamalkan. Nanti kerja bakti yang di bawah, yang atas gak mau ikut. Yang atas kerja bakti, yang bawah gak mau ikut. Di luar yang dalam enggak, di dalam yang luar enggak ikut, wa kada masing-masing terpisah dari ikhwannya. Bahkan lebih parah dari itu, sebagian di depan rumahnya enggak mau ikut. Aina tahabbub ilan nas, di mana letak tahabbub ilan nas? Semestinya kamu berbuat sesuatu bagaimana kamu disenangi. Kamu berbuat sesuatu supaya semakin dicintai oleh orang lain, saudaramu. Jangan kamu lakukan sesuatu yang membuat orang gak senang denganmu. Diajak ta'awun, gak ada, gak nongol batang hidungnya, gak muncul. Gak mau ini, gak mau peduli. Nah, orang yang berusaha dicintai orang, ausa mayakunu yadan, luas dan gampang, ringan tangan untuk ta'awun, untuk membantu, dan yang dapat manfaatkan kita semua, antum semua. Ketika lingkungan bersih, lingkungan nyaman. Fa aslihu, benahi. Wa adfa ma yakunu adza, begitu pula kamunya orang yang paling jauh dari menyakiti orang, enggak mau mengganggu orang. Ucapan perbuatanmu kamu jaga, jangan sampai mengganggu orang, jangan sampai menyakiti mereka. Wa adzama yakunu ihtimala, dan kamu juga memikul kekurangan saudaramu. Kata Ibnu Hibban, fa idza kana al mar'u bi hadzan na'at, kalau seperti ini sifatnya, la yahzun man yuhibbu, enggak nyesel orang yang mencintai dia. Enggak akan sedih. Apanya yang disedihkan? Apanya yang disesalkan? Katsarallahu min amdzalih. Malah orang berdoa semoga Allah perbanyak orang seperti ini. Orang enggak akan nyesel. Berhasil kamu mendapat kecintaan mukminin, atau kalau itu mukminah, dicintai oleh mukminat, disenangi. Enggak nyesel mereka, enggak rugi menyenangi orang yang seperti ini sifatnya. Wala yafrah man yahsudu, dan yang hasad padanya pun enggak akan bahagia, enggak akan berhasil dengan hasadnya. Biasanya orang hasad kan berusaha menggembosi karena hasad. Hati-hati dari fulan itu begini begini begini. Hati-hati dari fulanah, fulanah itu begini begini begini. Tapi kalau dasarnya kamu orang yang baik, sifatmu seperti tadi yang Ibnu Hibban katakan, orang akan membela kamu. Yang hasad padamu ini akan digempur sama mereka, dalam artian dibantah. Enggak benar, kamu yang suudon, kamu yang berlebihan. Fulan kita tahu, fulanah ini masya Allah, akhlaknya baik. Karena mereka merasakan, tahu siapa kamu. Makanya enggak akan bahagia orang yang hasad padamu, kalau sifatnya sudah seperti itu. Li'anna man ja'ala ridhahu taba'an li ridhon nas, wa'asharahum min haithuhum, istahakal kamal bisu'dadi. Karena orang yang menjadikan keridhoannya sesuai keridhoan orang, batasannya tadi, selama itu bukan maksiat, kamu gak ngelanggar syariat, bukan haram yang kamu lakukan, bukan mudahana, kamu tidak mengorbankan prinsip manhaj, akidah. Ja'ala ridhahu taba'an li ridhon nas. Tahabbub maknanya, dia berusaha bagaimana diridhoi orang, disenangi oleh orang. Orang senang apa? Ya senang akhlak baik. Orang senang apa? Orang senang supaya kamu tidak mengganggu mereka. Itu maknanya tadi yang beliau sebutkan. Supaya kamu gak nyakiti mereka. Orang senang apa? Orang senang supaya kamu gak nipu mereka, gak mengkhianati mereka, gak mendolimi mereka. Itu yang mereka senang. Itu yang mereka harap darimu. Orang berharap kamu kuat memikul kekurangan-kekurangan mereka. Kalau ridhomu kamu jadikan seperti itu, mengikuti ridho orang, agar orang senang padamu, agar orang ridho padamu, asyarahum min haithuhum, dan dia bergaul, mu'asyarah, dengan mereka juga, seperti yang mereka inginkan, ya tadi yang mereka inginkan tadi. Nah, mana-mana tadi, istahakal kamal bisu'dadi, akan sempurna, kamu menjadi pemimpin mereka. Dihormati, disegani, dicintai, disenangi sudah. Sempurna bahkan. Apa yang orang gak punya peluang untuk mencela dirimu, merusak kehormatanmu, seperti tadi. Dialah yang pantas memimpin dan kesempurnaannya dicintai sangat oleh orang. Itu keutamaan tahabbub fatahabbabu. Maka berusahalah untuk dicintai, diridhoi oleh orang lain selama itu bukan maksiat, dosa. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan insyaallah untuk pertemuan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa faqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Alhamdulillahirabbil alamin.